أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله عزكم الله melanjutkan daripada hadis yang ke-550 dari kitab Bulughul Maram, yakni terkait dengan puasa besok. Jadi kita baca kembali hadisnya. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada wisal. Wisal di sini maksudnya adalah muwasalah usia al-yaumain fa'akthar min ghairi iftarin bil-lail. Melanjutkan puasa 2 hari atau lebih dengan tanpa berbuka di malam hari. Maka hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seseorang dari kalangan kaum muslimin, ini dari para sahabat tentunya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, anda sendiri melakukan wisal bagi Rasulullah. Faqal, maka beliau menyatakan, wa ayyukum mithli, siapakah di antara kalian yang seperti diriku keadaannya? Inni abitu, sesungguhnya diriku ini bermalam, yud'imuni rabbi wa yasqini, dalam keadaan Rabbku memberikan kepadaku makan dan minum. Bermalam di malam hari dalam keadaan Allah SWT memberikan kepada beliau makan dan minum. Falamma abau an yantahu 'anil wisal, maka di saat mereka para sahabat enggan untuk berhenti dari wisal, wa shala bihim, beliau pun kemudian melakukan wisal, puasa wisal bersama dengan mereka para sahabat beliau. Yauman, 1 hari, tsumma yauman, kemudian 2 hari. Tsumma ra'au al-hilal, kemudian mereka melihat hilal. Pakar, lantas beliau mengatakan, lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, seandainya saja hilal munculnya belakangan, niscaya aku tambah untuk kalian. Artinya sampai pada hari yang ketiga tanpa berbuka, tanpa sahur, terus sambung terus. Kalau munakil, kalimat beliau ini seperti bentuk memberikan hardikan, seperti apa? Memberikan hardikan, memberikan tanggil lahu kepada mereka. Hina abau an yantahu, di saat mereka tidak mau berhenti dari wisal tersebut. Dari hadis ini muttafaqun alaih, kita bisa mengambil faedah di antara yang disebutkan oleh Syaikh Abu Basam. Yang pertama adalah asy-syari'atul islamiyah samha muyassar, bahwasanya syariat Islam itu syariat yang mudah, lapang, la anata fiha wa la masyaqqah, tidak ada kepenatan, tidak ada kesulitan. Wa musri'uha al-hakimur rahim yaqrabul ghulu, sedangkan pembuat syariatnya adalah yang maha bijaksana dan maha belas kasih. Membenci sikap-sikap ekstrim fil ziyadah 'alal masyru'. Membenci sikap-sikap ekstrim dalam hal ziyadah 'alal masyru', melebihi dari apa yang telah disyariatkan. Itu tentunya dibenci. Maka tidak disebut ekstrim sesuatu itu apabila sesuatu itu disyariatkan. Itulah hikmah. Kalau sesuatu itu disyariatkan, berarti itulah hikmah. Dan itulah adil, keadilan. Di dalam syariat hanya ada dua kalimat, yakni bainal adl wal hikmah. Semuanya itu adalah keadilan dan hikmah. Seseorang yang berzina dirajam, mengerikan sekali, ya, rajam itu. Dipendam tubuhnya sampai separuh badan, tersisa bagian atas badannya, kemudian dilempar batu sampai meninggal dunia. Tentu ini mengerikan sekali. Kenapa itu tidak ekstrim? Kita katakan tidak, ya, karena disyariatkan. Itu merupakan keadilan. Azab yang akan diderita oleh seorang pelaku zina di akhirat jauh lebih berat daripada itu, ya, jauh lebih berat. Di saat seseorang menjalani hukuman itu di dunia, maka dosa zina tersebut, dia bertobat atau tidak bertobat, terhapuskan karena sudah dihukum di dunia. Apalagi di saat dia menjalani dalam keadaan sadar bahwa ini perbuatan dosa yang saya bertobat darinya, maka taubatnya ini luar biasa, sangat besar sekali nilainya insyaallah. Seseorang yang dihukum di dunia dengan hukum had dari Allah SWT, maka itu merupakan penebus daripada dosa yang dilakukan. Berbeda kalau seseorang berzina kemudian setelah itu di penjara 1 bulan, 2 bulan, ya, walaupun sengsara di penjara, dia tidak ada pengaruhnya di akhirat nanti. Dia mesti harus bertanggung jawab terhadap perbuatan zinanya. Seseorang bisa nanti dipotong tangan, wah ekstrim. Kita katakan tidak ekstrim. Ini adalah keadilan dan di situ hikmah yang sangat besar. Walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab, dalam qisas itu terdapat kehidupan. Atau bukan ini, kalau qisas lain lagi, membunuh jiwa misalnya di qisas. Ini juga orang mengatakan ekstrim. Sebetulnya itu adalah keadilan. Hanya orang-orang yang dangkal akalnya yang mengatakan itu perbuatan ekstrim. Di saat syariat Allah SWT dijalankan. Dan setiap hukum Allah SWT itu adalah sesuatu yang bersifat hikmah dan adil. Itu yang harus kita pahami. Adapun berlebihan dalam perkara ini, dalam apa yang telah disyaratkan oleh Allah SWT, maka itulah yang disebut dengan ghulu. Itu yang disebut dengan ekstrim. Dan itu sesuatu yang dibenci dan bahkan diharamkan di dalam agama. Walima fihi min ta'dibin nafs, juga padanya terdapat yang dengan wisol tersebut, kembali kepada apa yang tadi disebutkan di sini. Wisol itu menyiksa diri. Mestinya sudah waktunya untuk berbuka, tetapi tidak berbuka. Lanjut lagi sampai malam. Setelah itu mestinya makan sahur, tidak makan sahur, lanjut lagi sampai siang. Ini adalah ta'dibun nafs, menyiksa diri. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sedangkan Allah tidaklah membebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Dan Allah yang mengetahui, yang membuat syariat ini, yang mengetahui tentang apa yang dimampu oleh manusia. Faedah yang kedua, at-taisir fil ibadah wa tashil abqalil amal. Memberikan kemudahan-kemudahan di dalam ibadah itu akan lebih melestarikan amalan. Seseorang di saat di dalam ibadah ini dia mengambil perkara-perkara yang mudahnya, maka dia akan menjalankan ibadah dengan kontinu, dengan istimrar, dengan bersambung. wa abad anisu, dan akan jauh daripada kejenuhan, kebosanan. Wa akrab ilal adl, dan lebih dekat kepada rasa keadilan. Apa kaitan keadilan? Tapi seseorang yang berpuasa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hak Allah. Tetapi ada yang harus dia tunaikan juga, hak tubuhnya, hak dirinya. Dan di sana ada hak lainnya, hak keluarganya. Ya kan? Maka di saat kemudian diberikan masing-masing sesuai dengan haknya, itulah keadilan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuntut kepada kita kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita, yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan keadilan tersebut. Allah tidak mengambil dari kita seluruh daripada kemampuan kita untuk diserahkan kepada hak Allah Azza wa Jalla. Berikan tubuhmu haknya untuk istirahat, ya, untuk makan, untuk minum, untuk kembali fresh, kembali bugar, kembali segar, kembali kuat menjalankan ibadah. Maka berikan dan tunaikan haknya badan kita ini. Puasa ya, jangan kemudian, kalau bahasa kita lah, puasa terus menerus gitu. Ngeblek, benar ngeblek. Puasa ngeblek. Ya kan? Berarti dia telah menantarkan hak badannya. Dan hak keluarganya, ya namanya puasa ngeblek, berarti malam juga puasa. Sedangkan bagaimana dengan keluarganya yang sudah berkeluarga itu? Mungkin butuh kepada dirinya. Maka berikan masing-masing haknya. Dan itulah keadilan. Sehingga hal tersebut hikmahnya sangat besar. Faedah yang ketiga, yadullul hadith ala tahrimil wisal bisiyam al-yaum wal-yaumain. Hadis ini menunjukkan akan haramnya wisal, puasa ngeblem, disambung sehari atau dua hari, tidak boleh. Kemudian yang keempat, jawazuhu lil qadir alaihi ila sahah. Diperbolehkan bagi orang yang sanggup, yang mampu, tetapi hanya sebatas sampai waktu sahur. Dibolehkan. Wa tarkuhu aula, tetapi meninggalkannya lebih baik. Tapi dibolehkan. Seandainya seorang, saya kelihatannya kok masih belum merasa lemas, ya, masih kuat saya. Seandainya saya lanjut sampai makan sahur aja, ini kelihatannya masih ringan saja saya. Karena kebetulan tadi waktu sahur makannya banyak, lauknya enak dan menguatkan badan. Apa? Sate kambing misalnya. Jadi boleh bagi kamu untuk kamu lanjut, tetapi maksimal hanya sampai waktu sahur. Tidak boleh ngebleng sampai kemudian hari berikutnya. Tetapi itu bukan lebih baik bagi kamu. Hanya boleh tapi bukan lebih baik. Wis sangsara malah itu selawase. Ya kan? Sudah berat tapi mendapatkan justru yang kurang baik. Kurang utama. Yang utama bagi dia adalah justru menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wa tarkuhu aula, meninggalkan hal itu, ya meninggalkan ngebleng sampai waktu sahur itu lebih utama. Li tahwitihi fadilat ta'jilil fitr inda tahaqqul ghurub. Karena dengan dia ngebleng tadi itu sampai waktu sahur, berarti dia telah melewatkan masa untuk menyegerakan berbuka. Sedangkan menyegerakan berbuka itu telah lewat penjelasan daripada hadis-hadis tentang keutamaannya. Faedah yang kelima, rahmatus syari' al-hakimur rahim bil ummah in harrama 'alaihim ma yadurruhum wa yud'ib qawahum. Hadis ini juga menunjukkan akan kasih sayang daripada sang pencipta syariat ini, yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha penyayang terhadap umat, yang zahir daripada asy-syari' di sini dimaksudkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmatus syari' di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakimur Rahim yang bijaksana dan belas kasih terhadap umatnya. Id harram 'alaihim ma yadurruhum, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas mereka, dan pengharaman Rasul adalah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengharaman Rasul adalah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yadurruhum wa yud'if qawahum. Melarang mereka dari perkara-perkara yang akan membawa madarat mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Ini menunjukkan memang demikian sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan manusia. Begitu sangat berat atas beliau perkara yang menyusahkan kalian. Begitu sangat gigih dalam memberikan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan kepada kalian. Dan begitu sangat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengetahui bahwasannya kalau hal tersebut ya, beliau takrir, wisal tersebut beliau takrir, maka ini akan memberatkan umat beliau secara luas. Karena kaidah ataupun syariat yang beliau bawa ini bukan hanya untuk para sahabat saja, tetapi kepada seluruh umat manusia setelahnya. Sehingga beliau melarang para sahabat, kalian ini nanti wahai para sahabatku, kalian akan menjadi teladan dan panutan bagi umat yang datang setelah kalian. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak perkara-perkara yang merupakan khususiah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu dipahami dan dimaklumi. Diketahui dengan qarinah-qarinah bahwa ini adalah khususiah, ini adalah khususiah. Dan Asy-Syuyuti punya kitab Al-Khasa'isul Kubra. Khususiah-khususiah yang besar bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau begitu sangat belas kasih. Beliau melarang mereka untuk melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Faedah yang keenam, al-hikmah wallahu a'lam fin nahyi 'anil wisal huwa ma yahsul bihi min ad-da'f wa sa'ana wal 'ajz 'anil muwadhabah ala katsir min wadha'ifi ta'at wal qiyam bi huquqiha. Hikmah daripada larangan tersebut wallahu a'lam, tentunya apapun yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Ghassam adalah sebagiannya. Tidak bisa untuk kemudian menyingkap seluruh hikmah-hikmah daripada larangan tersebut. Tetapi paling tidak yang ma'kulatul makna, akal kita bisa mencernanya adalah pada larangan visual tersebut adalah apa yang terhasilkan daripada do'af, kelemahan, apa yang terhasilkan daripada sa'amah, kejemuan, kebosanan, ya, ketidakmampuan untuk kemudian menjalankan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, serta menjalankan dan memenuhi daripada hak-hak ibadah-ibadah yang lain tersebut. Mungkin kalau dipaksakan bisa wisol, tetapi di saat orang melakukan wisol, ya, puasa wisol satu hari kemudian dilanjut malamnya tidak berbuka, kemudian dilanjut lagi paginya tidak makan sahur, kemudian masuk pada hari yang kedua dia sholat subuh dalam keadaan lemas, bacaannya sudah nggak lagi bisa untuk dicerna, kenapa? Merasakan lapar. Apalagi duhur, kira-kira bagaimana? Berdiri sudah rasanya jelas, ya kan, sudah mau pingsan. Ibadah yang lainnya terlantarkan, ibadah sholat yang sangat besar nilainya terlantarkan, yang biasanya mampu untuk baca Al-Quran akhirnya jadi tidak baca Al-Quran, kenapa? Wah, lemes sekali rasanya ibadah. Berdiri aja beratnya luar biasa. Kalau dipaksakan mungkin bisa, akan tetapi membawa kepada efek-efek negatif yang sangat banyak. Sehingga dengan hikmah tersebut Rasulullah SAW melarangnya. Sedangkan beliau SAW berbeda, ya. Berbeda sama sekali tidak mempengaruhi daripada ibadah-ibadah beliau yang lainnya. Efektivitas ibadah beliau yang lainnya sama sekali. Karena beliau diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ma'nawi. Nutrisi secara ma'nawi, bukan makan dan minum benar-benar makanan dan minuman, bukan. Dengan munajat beliau dan semisalnya kedekatan beliau, satu makom yang tidak bisa diraih oleh manusia yang lainnya. Baik. Faedah yang ketujuh daripada hadis ini, an-nahyu 'anil ghulu fid din. Larangan daripada ekstrim dalam beragama. Fa inna syari'ah al-Muhammadiyah hiya syari'at as-samha al-muqsitah. Karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang lapang dan pertengahan. Baina al-ghulu wa tasahul. Baina ifrad wa tafrid. Tidak ekstrim berlebihan, tidak pula menyepelekan, menelantarkan, bergampang-gampangan. Tidak. Pertengahan. Sehingga kalau di dalam agama ini ada satu perkara yang kita diberi pilihan oleh syariat, maka ambil yang paling mudahnya selama hal tersebut bukan satu keharuman. Itu adalah pilihan dalam syariat, maka ambil yang paling mudah. Mahu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam baina syai'in illa ikhtaro aisarahuma malam yakun gamban. Aisyah menyatakan tidaklah Rasulullah SAW diberi dua pilihan, melainkan beliau pasti memilih yang paling ringan selama tidak sampai dalam taraf dosa. Baik, perkara yang ke-8, inna takalif asyariyah syuri'at bi qadri taqatil insan fa hiya muqaddar min rabbil hakimil alim. Sesungguhnya at-takalif asyariyah, beban-beban syariat itu disyariatkan sesuai dengan kemampuan setiap hamba. Fa hiya muqaddar, maka syariat-syariat tersebut itu semua ditakdirkan, ditentukan oleh Rabbul Hakimil Alim, Allah Azza wa Jalla, Rabb yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Sedangkan hadis ini tentunya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang merupakan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga syarat-syarat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu datangnya adalah muqaddara min rabbil hakimil alim, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9, innal wisal min khasa'is nabi sallallahu alaihi wasallam wahdah. Wisal itu merupakan kekhususan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Jadi ini merupakan bagian daripada amalan-amalan yang menjadi khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu alladhi yaqdir 'alaihi bila kuflah wala masyaqqah. Karena hanya beliau yang mampu untuk melakukan hal tersebut dengan tanpa beban dan dengan tanpa kesulitan. Wala yulfiquhu fi hadzal maqam ahad, dan dalam perkara ini ya, mampu menjalaninya dengan tanpa kesulitan, tanpa berat, tanpa beban. Tidak ada yang bisa untuk melakukannya seorang pun. Orang yang paling kuat sekalipun dia pasti akan merasakan lemah, lemes badannya di saat dia melakukan puasa wisol qoblah. Lianna lahu munajat wa tisalan la yasil ilaihi maghrib, karena beliau memiliki munajat, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ittisal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dicapai oleh selain beliau. Hubungan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sangat dekat, tidak mampu untuk dicapai oleh selain beliau. Sehingga ibadah ini, yakni ibadah wisol, ini hanya khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau jauh lebih banyak daripada apa yang ada pada manusia selain beliau. Dari kenikmatan-kenikmatan. Maka beliau ingin untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Salat malam beliau berdiri dari tengah malam sampai menjelang subuh. Kaki beliau itu sampai pecah-pecah, bengkak, pecah. Ya takut-takut dan sampai pecah-pecah telapak kaki beliau. Mintu dilekiah karena panjangnya beliau berdiri. Disebutkan dalam hadis Aisyah, sampai Aisyah heran. Ya Rasulullah, wahai Rasul, Anda ini kan orang yang telah diampuni dosa-dosa Anda. Qad ghafarallahu laka dzunubaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni untukmu dosa-dosa engkau ya Rasul, yang telah lewat dan yang akan datang. Falimadza fa'alta hadza? Kenapa Anda melakukan ini? Dan bahasa kita seperti ini. Maka beliau menyatakan, ya Aisyah, afala aku abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah tidak sepantasnya untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Justru karena itu, justru karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lewat dan yang akan datang, yang menunjukkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau semakin bersemangat dalam beribadah. Bandingkan dengan manusia-manusia sufi, tarekat-tarekat itu, yang mereka justru meninggalkan ketaatan kepada Allah dengan alasan telah melebur dengan Allah. Apa? Telah manunggal dengan Allah. Telah menyatu dengan Allah. Atau telah mencapai derajat ma'rifat atau hakikat. Sampai pada derajat tertentu yang dengan itu dia boleh berbuat semaunya. Ada manusia-manusia seperti ini. Melakukan berbagai macam perbuatan dosa dengan alasan dia telah mencapai ma'rifat dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatu dengan tubuhnya. Nauzubillah. Faedah yang ke-10, inna ghurubasyams waqtu lil-ifthar, bahwasannya tenggelamnya matahari itulah waktu berbuka. Wala yasul bihil iftar, bukan maksudnya di saat matahari tenggelam berarti seseorang sudah berbuka puasa. Maksudnya tidak secara otomatis dengan tenggelamnya matahari orang kemudian sudah teranggap berbuka. Kenapa? Karena ada wisol. Karena ada wisol. Asy'a al-Basam ingin menegaskan bahwasannya ghurubus syams, tenggelamnya matahari itu adalah waktu untuk berbuka. Bukan dengan itu semata-mata kemudian secara otomatis orang sudah berstatus buka. Belum. Kenapa? Karena ada orang-orang yang misal dia masih teranggap puasa ini misal. Berarti tadi tenggelam matahari dia belum teranggap berbuka. Ya belum, dia belum makan apa-apa. Begitu maksudnya. Adapun makna hadis idza aqbala al-lail minha huna wa adbara an-nahar minha huna faqad aftara sa'id fa inna muradihi annahu dakhala fi waqtil iftar. Makna hadis apabila telah datang malam dari arah timur, minha huna dari arah sana, wa adbara an-nahar dan telah berlalu siang dari arah sini, dari arah barat sudah mulai berlalu. Faqad aftara sa'i, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Maksudnya faqad aftara sa'i di sini adalah dakhala fi waqtil iftar. Yani maka sungguh telah masuk waktu untuk berbuka. Bukan secara otomatis orang berbuka dengan kejadian alam tersebut. Bukan otomatis. Bisa dipahami maknanya. Dan ini lebih ditegaskan lagi, dijelaskan pada riwayat Bukhari yang lain, faqad halla al-iftar, maka sungguh telah halal untuk berbuka. Walau kana murad bihi annahu aftara fi'lan lamma sara ma'nan listihbabi ta'jilil fitrah wa qariyatil wisal. Seandainya saja dengan kejadian alam tersebut, jadi dengan terbelamnya matahari, sudah teranggap orang yang berpuasa itu berbuka, ya tidak ada maknanya untuk kemudian perintah menyegerakan berbuka. Sudah otomatis, ya kan? Tidak ada maknanya. Perintah untuk menyegerakan berbuka, jangan menunda-nunda, itu menunjukkan apa? Bahwasanya semata-mata tenggelamnya matahari bukan berarti kemudian dia telah menjadi orang yang telah berbuka. Itu hanya sekedar menjadi tanda masuknya waktu berbuka. Begitu. Dan tidak ada sisi dibencinya orang yang wisol kalau demikian. Kenapa? Ya tidak ada istilah wisol, karena sudah otomatis tenggelam matahari berarti berbuka. Sedangkan tidak demikian maknanya. Tidak demikian makna daripada hadis tersebut. Jadi maksud daripada hadis tersebut faqad aftara sa'im, ini faqad dakhala fi waqtil iftar. Sungguh dia telah masuk dalam waktu untuk dia berbuka puasa. Bukan secara otomatis telah berbuka. Faedah yang ke-11. Ya dulul hadis ala anna ma thabata fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa thabitun fi haqqi ummati. Hadis ini menunjukkan bahwasannya apa yang thabit pada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu pun juga thabit pada umatnya pula. Apa yang berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berlaku pula pada umatnya. Illa ma tashhud, jadi kecuali apa yang di khususkan oleh dalil bahwa ini adalah khususnya bagi Rasul. Asalnya adalah apa yang menjadi syariat bagi Rasul, maka itulah yang tersyariatkan bagi umat. Hal ini dipahami dari kalimat para sahabat yang bertanya di saat mereka dilarang, ya, kalian jangan wisol. Maka mereka menyatakan, fa innaka tuwasil ya Rasulullah, anda sendiri melakukan wisol ya Rasul. Artinya berarti dari sisi ini yang difahami bahwasanya apa yang berlaku bagi anda berlaku pula bagi kami ya Rasul. Dan itu tidak salah, memang benar seperti itu. Hanya adanya korinah-korinah tertentu yang kemudian menunjukkan bahwa apa yang berlaku tersebut hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal poligami misalnya. Rasulullah SAW istri beliau berapa? 9 yang hidup ya dalam artian. Kalau istri beliau jumlahnya semua lebih daripada itu, 12 atau sekitar itu. Tetapi yang di saat beliau hidup bersama dengan istri jumlahnya ada 9. Istri beliau dan bersama dengan Rasul. Begitu maksudnya. Sedangkan untuk umat maka maksimal maksudnya, maksimal 4. Dan kita semua milih yang minimal kelihatannya. Terutama yang di sini belum ada. Ya. Dan memang syaratnya untuk menjalankan hal itu ya berat. untuk bisa adil. Bisa adil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa tsulats wa ruba'. Fa in jittum alla ta'dilu fawahidah. Yang pertama disebut maksudnya matna wa tsulats wa ruba'. Nikahi oleh kalian 2, 3 atau 4. Kalian khawatir tidak bisa adil, jadi harus benar-benar hukum baru menjalankan. Karena ini ibadah. Ibadah harus dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau mengandalkan nafsu mungkin ya kita siap-siap saja semua. Yang kita butuhkan ini adalah ilmu. Berat. Kalau khawatir tidak sanggup adil setelah berilmu, ternyata wah adil itu gitu ya, wah berat sekali kalau begitu. Fawahidah, maka satu. Satu. Tetapi syariat itu tidak berubah. Dengan kekhawatiran kita, syariat itu tidak berubah. Tetap syaratnya adalah diperbolehkan sampai 4. Karena itu adalah syariat dari Al-Hakimul Alim, Zat yang Maha Bijaksana dan yang mengetahui akan seluruh kemaslahatan para hamba. Maka itu merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai 9 khusus. Dan ada ayat yang khusus pula yang memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW. Sampai kemudian turun pula ayat yang khusus untuk menyatakan Rasulullah SAW sudah tidak boleh lagi menambah. Ada di dalam surat Al-Ahzab, bisa dilihat di sana. Dan Rasulullah SAW menjalankan hal tersebut tidak semata-mata hanya kebutuhan biologis saja. Tidak semata-mata itu. Bahkan lebih daripada itu, yang tampak, yang zahir adalah bukan itu. Hikmah yang sangat besar. Kalau kita melihat istri Rasul yang jumlahnya 9 itu, semuanya adalah janda. Semuanya kecuali satu. Ya kan? Kecuali satu. Yang satu ini pun masih kecil. Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya janda istri Rasul. Semuanya janda. Baik. Faedah yang ke-12, inna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassa islahi li ummati. Wa qad sanafa fiha ulama kutuban wa usawha al-khasaisul kubra lisuyuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak berlaku pada umat beliau, hanya khusus bagi beliau saja. Dan para ulama telah menulis berbagai macam kitab-kitab. Dan kitab yang paling besarnya adalah kitab yang berjudul Al-Khasaisul Kubra, ditulis oleh Jalaluddin Asyuti. Oke, berikutnya menyebutkan tentang khilafnya para ulama. Para ulama berselisih akan makna daripada makanan dan minuman yang diberikan oleh Rasulullah SAW di malam hari oleh Allah Azza wa Jalla. Inna ma'abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Apa maksudnya itu? Aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbu. Sebagian ulama menyatakan sesuai dengan zahirnya, ya, makan dan minum. Rasul menyatakan demikian, ya kita pegangi sesuai dengan zahirnya. Bahwa beliau di malam hari tersebut beliau makan dan minum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan dan minuman dari Allah langsung. Zahirnya begitu, mau bilang bagaimana? Begitu. Ini yang pertama, pendapat pertama. Pertama sukar dilafzil hadis. Yang kedua, maksudnya adalah apa yang dicurahkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa beliau, ke dalam hati beliau dari nikmatnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan munajat tersebut jauh melebihi apa yang bisa dirasakan dari kenikmatan-kenikmatan makan dan minum. Nutrisi yang dihasilkan oleh makanan dan minuman yang oleh badan itu tidak oleh badan kita ini tidaklah lebih besar daripada nutrisi yang bisa yang dihasilkan oleh kelezatan-kelezatan bermunajat kepada Allah yang diserap oleh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan merasakan makan dan minum, badan kita menjadi kuat, ya, terserap gizi, nutrisi yang bermacam-macam terhadap apa ke dalam badan kita sehingga membawa kepada kekuatan badan. Maka hal tersebut tidak jauh lebih kuat dan lebih besar kemanfaatannya daripada kelezatan daripada munajat Rasul SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan itu diserap oleh badan beliau. Sehingga dengan itu di pagi hari beliau dalam keadaan fresh karena bermunajat di malam hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi badan kita ini kalau ibaratnya HP, casenya itu beda-beda alat casenya sesuai dengan kualitas masing-masing. Kita ini berbeda-beda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bermunajat tersebut mampu untuk menyerap tenaga cas yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dihasilkan oleh kita yang dicas dengan makanan dan minum. Dan ini saat ini sampai detik ini mungkin walau alam bisawab ya, berlaku pada Rasulullah SAW, mungkin berlaku pada orang-orang tertentu yang kita tidak tahu. Ya. Ada seseorang yang dipenjara pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang ulama besar. Ana lupa namanya. Seorang ulama besar. Di penjara di sana selama setengah bulan tidak dikasih makan dan minum. Memang perintahnya begitu dari Hajjaj. Masukkan ke penjara, ke selnya itu, selnya di bawah tanah, gelap dan sempit. Sel-sel pada masa tersebut yang dibayangkan seperti penjara sekarang. Kemudian biarkan orang ini mati di penjara. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Mereka dibiarkan sampai 15 hari. Baru kemudian Hajjaj bin Yusuf memerintahkan untuk dibuang dengan jasadnya. Ternyata setelah dibuka stylenya tersebut, orang tersebut, ulama tersebut dalam keadaan berdiri sholat. Masih berdiri sholat. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf sendiri kemudian mengatakan jangan ganggu orang ini, biarkan dia pergi. Anak lupa siapa namanya, ulang perkenal. Mana anak lupa namanya? Maruf kesan. Ini berarti diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang sifatnya kita tidak tahu. Gizi rohani, gizi yang sifatnya rohani. Dan di masa Dajjal nanti datang juga demikian. Orang-orang yang didatangi Dajjal kemudian tidak mau beriman dengan Dajjal, maka akan menjadi kerikrotan bumi yang ditinggalinya. Kampung sini misalnya, Ngawi, Sak Ngawi nanti kerikrotan semua kalau gak ada yang beriman dengan Dajjal. Sehingga karena kering kerontang tidak ada air, tidak ada hujan, mati semua pepohonan, pertumbuhan itu mati semua, binatang ternak mati semua, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada makanan sama sekali. Lantas bagaimana orang bisa hidup secara Rasul? Dia ini dengan tikulong, makanannya adalah tikulong itu kan, jadi nutrisi bagi dia, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Maka kemudian Nabi Isa mendatangi orang-orang tersebut, diusap oleh Nabi Isa kembali kepada kebugaran dan diberitakan surga tempat kamu ini, surga tempat kamu ini, surga tempat kamu ini, masing-masing orang. kedudukan kamu di surga ini, kedudukan kamu di surga ini. Ditunjukkan dalam badan masih hidup dan kembali seperti sedia kala. Itu di akhir zaman, di saat Dajjal muncul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Asy Al-Basar melanjutkan, walau kana ta'aman hisyan lam yakun muwasilan. Kalau yang dimakan dan diminum oleh Rasulullah SAW adalah betul-betul makanan dan minuman, bentuknya berupa makanan dan minuman, ya bukan wisol namanya, kan begitu. Kalau bentuknya itu, sedangkan di sini jelas-jelas wisol. Dan beliau Rasulullah SAW saat para sahabat mengatakan anta tuwasil ya Rasul, beliau tidak mengatakan kemudian kalau aku enggak wisol, aku enggak wisol, kan gitu. Beliau tidak membantah dari si wisolnya, tapi beliau mengatakan kalian tidak sama seperti aku. Jadi kondisi yang membedakan, bukan karena makan dan minum. Karena tidak sama seperti aku. Aku bermalam dalam keadaan makan dan minum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Berarti makan dan minum di sini bukan makanan minuman yang hakiki sifatnya. Dan ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih. Bahwasanya maksudnya adalah diberi nutrisi-nutrisi rohani. Bukan betul-betul makanan, tetapi kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum wisol itu sendiri diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan seperti Abdul bin Zubair dari kalangan para sahabat. Juga dari kalangan tabi'in Abdul Rahman bin Abi Laila, Ibrahim bin Nafa'i, Abu Jauza rahimahumullah membolehkan. Sebagian yang lain A'imatul Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah menyatakan tidak boleh. Haram hukumnya untuk puasa wisol. Sedangkan Imam Ahmad, beliau memberikan rincian hukum boleh tapi hanya sampai waktu sahur saja. Tetapi yang lebih utama tetap tidak melakukannya. Yang lebih utama menyegerakan berbuka. Dan pendapat Imam Ahmad ini tentunya yang rajih berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis Abu Sa'id, Rasul menyatakan la tuwasilu wa yakum arada an yuwasil fal yuwasil ila sahar. La tuwasilu ini membantah pendapat yang pertama. Ya. Boleh. Terbantah dengan kalimat Rasul la tuwasilu, jangan kalian melakukan wisol. Kemudian pendapat yang larang itu juga terbantah dengan kalimat wa ayyukum arada an yuwasil. Dan siapa saja di antara kalian yang mau untuk melakukan wisol, berarti tidak sampai haram, ya kan? Beliau SAW menyatakan boleh dari sini. Siapa saja yang ingin melakukan wisol, falyuwasil ila sahar, maka hendaknya dia melakukan wisol maksimal sampai sahur. Sampai waktu sahur. Berarti ini yang rajih pendapatnya Imam Ahmad berdasarkan hadis ini. Wisol boleh, tetapi maksimal sampai sahur. Kalau melebihi daripada itu, haram dia. Terjatuh dalam larangan la tuwasilu. Tetapi sekali lagi, yang lebih afdol adalah meninggalkannya. Jangan melakukan wisol. Waktunya berbuka, ya berbuka. Lebih utama kalau disegerakan berbukanya. Wallahu ta'ala alam biswa nahtabi lakuna wa sallallahu alam hamadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya kita lanjutkan hadis yang ke-551 dari kitab Bulughul Maram. Qala al-Hafiz rahimahullah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Abu Hurairah, yakni beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang belakangan dalam keislaman, akan tetapi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendapatkan daripada doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga karena senantiasa menyertai beliau sebagai ashabus suffah. Abu Hurairah makan di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Kalau Rasul tidak makan, Abu Hurairah pun juga tidak makan. Tinggal di teras daripada masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, ucapan palsu, yakni segala ucapan yang menyimpang daripada kebenaran, ini qawluzu, maka masuk di dalamnya adalah dusta, termasuk juga adalah persaksian palsu. Wal amal bihi, dan beramal dengannya, semisal syahadatul kadzibah, persaksian dusta, ini adalah qawluzu, persaksian dusta itu adalah qawluzu. Beramal dengannya, yakni dengan mengambil harta orang lain dengan persaksian palsu tersebut, menumpahkan darah orang lain dengan persaksian palsu tersebut, ini merupakan al-amal bi qawli zuhr. Termasuk di dalamnya adalah adu domba, ya. Itu juga merupakan ucapannya adalah qawli zuhr, imbasnya kepada amalan daripada adu domba. Al-amal ini memfitnah orang lain sesuatu yang tidak dikerjakannya, itu adalah beramal dengan qawli zuhr. Wal jahal, jahal di sini didul hilm, lawan daripada al hilm, hilm santun. Sedangkan jahal di sini adalah urakan, ugal-ugalan, bukan bodoh artinya. Jahal di sini artinya adalah urakan, ugal-ugalan dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang jelek, jorok. Termasuk di dalamnya adalah mencela, mencaci, dan semisalnya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Abu Dawud, dan ini lafaz daripada Abu Dawud. Faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini yang pertama, qaulu zur huwa al-qaul al-ma'il 'anil haqq ila al-batil. Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah, qaulu zur adalah al-qaul al-ma'il 'anil haqq ila al-batil, segala ucapan yang menyimpang dari kebenaran menuju kebatilan. Fayadkhul fihi, maka masuk dalam kalimat qaulu zur ini adalah kullu kalamin muharramin, segala ucapan yang terlarang, yang haram. Minal kadzib wal ghibah wan namimah wa syahadati zur was sab was syatam wa ghairi dzalik. Masuk itu semua. Dusta, ghibah, adu domba, persaksian palsu, mencaci, mencela, memaki dan yang semisal. Itu semua adalah qaul zur. Berpuasa tetapi lisannya senantiasa digunakan untuk mencela, mencaci, berbicara yang keji. Perutnya berpuasa tetapi lisannya tidak berpuasa dari dusta, ghibah, namimah dan yang semisal. Maka orang-orang yang seperti ini falaisa lillah hajah, pihaknya ada apa-apa wassalam. Allah tidak butuh untuk dia meninggalkan makan dan minum. Faedah yang pertama. Tapi faedah yang kedua, fakullu qawli zurin bahwa muharram, seluruh daripada ucapan-ucapan palsu tadi, ucapan-ucapan yang menyimpang dari kebenaran tadi, maka itu semuanya adalah haram. Fi kulli zamanin wa makan, keharamannya itu di sembarang waktu dan di segala tempat. Artinya di sembarang waktu tidak mesti hanya di bulan Ramadan saja. Di sembarang tempat tidak mesti kalau di masjid saja. Di mana saja. Qaulu zur ini muharram. Walakin ya'zum wa yashtat ithmuhu idza kana fi zamanin fadilin, akan tetapi menjadi lebih besar perkaranya, lebih berat dosanya di saat hal itu dilakukan pada waktu yang memiliki keutamaan seperti Ramadan. Itu di luar Ramadan haram, tetapi dilakukan di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Dikerjakan di luar Ramadan dosa, tetapi di saat dilakukan di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Wa makan fadil, dan di tempat-tempat yang memiliki keutamaan kal haramain seperti Mekah Madinah. Wahala faudilah, dan pada kondisi-kondisi yang memiliki utamaan seperti apa? Kasihan orang sedang berpuasa. Dia tidak berpuasa mengucapkan kalimat ini dosa, tetapi berpuasa kok masih mengucapkan kalimat ini lebih berat dosa. Al-faidah kesalitah, faidah yang ketiga. Amma jahal fahuwa bidul hilm. Adapun jahil di sini maksudnya adalah lawan kata daripada hilm, anonim daripada hilm. Apa itu hilm? Lemah lembut, santun. Berarti jahil adalah ugal-ugalan, urakan, bedigasan. Ini namanya apa? jalan. Kalau dalam bahasa kita, jahil temannya, jahil itu dari jahil, berbuat jahil. Minas tafah bil kalam alfa alfahish, yani ucapan-ucapan yang keji. Bahwa ayatun muharram ala kulli hal, ini juga keharamannya pada segala keadaan. Wa hurmatuhu minasaim a'dhamu, dan keharamannya pada orang yang berpuasa lebih besar. Baik, al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat. Inna siyam ma'a qawli zur wal jahal was safah naqisul ma'na qalilul ajr. Puasa disertai seseorang melakukan ucapan-ucapan yang keji, tindakan-tindakan jahil, ya, ugal-ugalan, melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang dungu safih, itu puasanya sangat-sangat berkurang. Nah, itu makna sangat-sangat berkurang maknanya, makna daripada puasanya. Qalilul ajr, sedikit sekali kalaupun ada pahalanya, sedikit sekali kalaupun ada pahalanya. Dia hanya berpuasa dari makan dan minum, mulutnya, lambungnya, akan tetapi matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, kakinya melangkah ke tempat yang haram, lisannya mengucapkan kalimat-kalimat haram. Maka yang seperti ini, meskipun tidak batal puasanya, tetapi hal tersebut sangat-sangat mengurangi daripada keutamaan dan pahala puasanya, kesempurnaan daripada puasanya. Dan bahkan bisa jadi sama sekali tidak ada pahalanya, sama sekali tidak ada pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang yang seperti ini, dia meninggalkan makan dan minum. Li'annahu laisa shauman tamman kamilan. Karena keadaan seorang yang seperti ini berarti puasanya tersebut bukan puasa yang sempurna. Walau kana kadzalik, seandainya saja puasanya tersebut sempurna, la shoma sahibahu anil aqwalil muharramah wa hududil kalam. Niscaya puasa tersebut la shona akan menjaga pelakunya dari ucapan-ucapan yang diharamkan dan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Ini kalau seandainya dia benar-benar berpuasa. Orang yang benar puasanya betul-betul dia akan merasakan begitu sangat mudah bagi dia untuk mengendalikan jiwanya, mengendalikan badannya, mengendalikan syahwatnya. Yang sebelumnya mungkin dalam hari-hari kebiasaan dia sulit untuk menangkal daripada syahwat, tetapi di saat berpuasa mudah. Kalau puasanya benar, niatnya kan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan mencari-cari untuk melihat hal yang diharamkan, enggak, semisal terjadi di hadapan dia, maka dia mudah untuk untuk memalingkan wajahnya. Dan semisal ada perkara-perkara yang kalau seandainya itu terjadi dalam keadaan dia tidak berpuasa, mungkin dia akan terjerumus. Tetapi di saat dia berpuasa, puasanya itu benar karena Allah azza wa jalla, maka puasa tersebut akan mampu menjaga dia, ya, akan mampu menghalangi dia dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula dia akan terjaga dari ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada faedahnya, apalagi ucapan-ucapan yang berdosa. Al-faidatul khamisah, faedah yang kelima. Qauluhu falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sabda Rasul di sini, Allah tidak butuh seseorang yang demikian keadaannya tadi ini untuk dia meninggalkan makan dan minum. Yuradu bihi bayanu 'idham irtikabi qawli az-zur wal jahl fi hal siyam. Dimaksudkan di sini adalah menjelaskan betapa sangat besar perkara orang yang melakukan pelanggaran ini, ya. Ucapan dusta, jahil melakukan perbuatan sia-sia, melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang dungu, melakukan perbuatan-perbuatan urakan, ucapan-ucapan keji dalam keadaan dia berpuasa. Itu maknanya. Bukan maknanya adalah kalau seseorang dalam keadaan baik, menjaga lisan, menjaga tindakan dalam puasanya, berarti Allah butuh kepada dia. Bukan. Bukan itu maknanya. Kenapa? Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu maha cukup, tidak butuh kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Ghaniyun 'anil 'alamin wa a'malihim. Allah tidak butuh terhadap makhluk seluruhnya dan amal perbuatan mereka. Allah tidak butuh sama sekali. Jadi maknanya dari kalimat tersebut adalah bahwa perbuatan yang dikatakan di sini tadi dalam hadis, ya, al-qawlu zur dan apa? Al-jahl, itu merupakan perkara besar, bukan perkara yang remeh. Yang akan bisa membawa kepada sia-sianya amalan seseorang yang berpuasa. Faedah yang berikutnya. Qala Syekh Al-Basam rahimahullah, asyam ma'al kalamil muharram zahiruhu siha. Setelah tadi disebutkan dan dijelaskan bahwasanya Allah tidak butuh orang-orang yang melakukan puasa dalam keadaan dia berbuat dengan ucapan-ucapan tersebut, maka mungkin bisa ditangkap bahwa orang tersebut puasanya sia-sia. Maka di sini kaidah berikutnya ini ditegaskan oleh saya bahwasanya dohir daripada orang yang berpuasa disertai dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang haram itu tetap sah puasanya, ya, sahih puasanya, tetap sah. Dohirnya tetap sah. Kenapa? Ya dohirnya dia tidak makan, tidak minum, tidak ber, ya, tidak jima, tidak berkumpul dengan istrinya. Sehingga dengan itu dohirnya sah puasanya. Dan kita hanya bisa menghukumi secara dohirnya. Kalau seseorang tidak melakukan pembatal puasa, maka tidak dikatakan puasanya batal. Wa ada'ul wajib an sahibihi, dan secara zahir pelakunya tersebut telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban atas dia. Ini apa? Puasanya itu sudah gugur kewajibannya. In annahu laisa minal muftirat al-hissiyah, karena ucapan-ucapan tersebut bukan termasuk daripada pembatal-pembatal yang hissi, yang bisa diketahui secara indrawi, makan, minum, dan jadi perusak puasa, ya, perusak puasa itu ada maknawi, ada hissi. Yang maknawi ini dosa-dosa, itu perusak secara maknawi, meskipun tidak sampai pada taraf hukumnya itu gugur, apa istilah hukumnya itu batal puasanya, tidak, tetapi dia merusak. Adapun perusak yang apa, yang hissi, yang real, yang nyata, yang konkret, yang terlihat, itu adalah makan, minum, dan zina. Dan ada lagi nanti beberapa pembatal-pembatal lain tentunya disebutkan di dalam kitab ini, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sebagiannya. Yang disepakati tiga tadi ini. Ini sepakat sudah para ulama. Adapun yang lain-lainnya terdapat khilaf. Seperti ta'amud lekoi, mentah dengan sengaja, khilaf. Hijamah, berdekam, khilaf. banyak perkara-perkara yang dikhilafkan. Qala fil ikhna, berkata dalam kitab al ikhna, wala yuftir bi ghibatin wa nahwiha, dan tidak batal puasa seseorang disebabkan karena dia melakukan ghibah dan yang semisalnya. Al-Ifna ini salah satu kitab fikih dari fikih-fikih madhab Hambali. Qala al-wazir, berkata al-wazir, ittafaqu ala anna al-kadhib wal-ghibah yukrahani lisa'in. Para ulama telah sepakat bahwasannya dusta dan ghibah itu makruh bagi orang yang berpuasa. Bukan makruh tindakannya itu, artinya makruh di sini makruh dalam artian tidak berdosa, bukan. Tetapi makruh di sini kaitannya dengan ibadah puasanya. Adapun perbuatan itu sendiri haram jelas. Dusta haram, bahkan itu merupakan kabirah kabar itu dulu. Ghibah haram, bahkan itu besar dosanya. Tetapi kaitannya dengan ibadah puasanya dia, kaitannya dengan ibadah puasa, maka hal tersebut tidak membatalkan, tidak sampai pada membatalkan puasa. Itu maknanya. Wala yaftirani, dan keduanya ini tidaklah membatalkannya. Fasawmu sahih fil hukmi, puasanya tetap sah secara hukum. Dia dikatakan telah menjalankan ibadah puasa. Wa hadha mabniun ala qaidah, dan hal ini terbangun di atas kaidah. Dan kaidah ini juga kaidah yang termasuk diakui oleh para ulama akan kebenarannya. Ia anna tahrim idza kana aman la yaftasu bil ibadah fa innahu la yutiruha bi khilafit tahrim al khas. Ini kaidah. Bahwasannya at-tahrim, keharaman, apabila keharaman tersebut bersifat umum, tidak terkhususkan pada ibadah tertentu, maka keharaman tersebut tidaklah membatalkannya. Bikhilafit tahrim khas, berbeda dengan keharaman yang sifatnya khusus. Dalam puasa misalnya, keharaman yang khusus adalah makan, minum, dan jima. Itu haram khusus, khusus pada saat puasa. Maka batal puasanya kalau melakukan keharaman ini. Dan dia haram di saat berpuasa. Memang kalau tidak berpuasa juga tidak haram. T. Adapun ghibah, apakah haram karena puasa? Tidak. Jawabannya, mau puasa atau tidak puasa, ghibah tetap haram. Dusta, apakah haram di saat hanya biasa puasa atau tidak? Dia haram puasa ataupun tidak puasa. Sehingga dosa tersebut tidak terkait dengan puasa. Itu dosa yang berdiri sendiri. Sehingga puasanya tetap dianggap sah walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Hatta katakanlah membunuh jiwa. Wis rasa poso-posonan kowe mateni wong. Dosa moralmu. Ya tetap ini membunuh jiwa, dosa sendiri ya, besar sekali dosanya. Ya. Tetapi apakah dikatakan kemudian batal puasanya karena membunuh jiwa? Tidak. Karena membunuh jiwa ini dosa yang tetap sendiri. Begitu. Bisa dipahami ya. Kaitannya dengan sholat misalnya. Kalau ini kaitannya dengan puasa, kalau kaitannya dengan sholat apa? sholat menggunakan imamah rampasan milik orang direbut misalnya. Kemudian setelah rebut imamah orang dipakai untuk sholat imamahnya. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Sah. Kenapa? Karena merebut imamah ini enggak ada kaitannya dengan sholat, kan begitu. Kecuali kalau merebutnya pas kondisi sholat, ya batal sholatnya. Itu contoh. Contoh yang lain bisa? Membuat contoh yang lain. Sholat di tanah rampasan. Ini sholat di tanah rampasan. Batal apa enggak sholatnya? Enggak batal. Sholatnya tetap sah. Dia dosa karena merampas, tetapi seorang sholat di tanah, yang tanah itu haram sebetulnya, tetapi dia ini keharaman diri sendiri, sedangkan sholat ini amalan yang tersendiri. Dan seterusnya, meskipun dalam perkara tersebut terdapat khilaf. Al-Muhim, dengan faedah ini kita ketahui tarjihul masalah dalam permasalahan tersebut. Baik, faedah yang berikutnya yang ketujuh. Min adabi shaim maqalahu bil iqna. Di antara adab-adab orang yang berpuasa. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sahibul Iqna, Musa bin Ahmad Al-Hijawi rahimahullah. Wa yajib ijtinab kadhibin. Dan wajib untuk seseorang dalam puasanya itu menjauhi dusta. Wa ghibah, menjauhi ghibah. Wa namimah, juga menjauhi namimah, mengadu domba. Datang ke satu kelompok orang dengan membawa satu berita, dibawa ke orang lain dengan berita yang berbeda untuk tujuan mengadu domba. Ini namanya namimah. Wasyatam, dan mencela, mencaci. Wafahs, fuhs, fuhs ini berbicara keji, ucapan-ucapan yang keji. Wa nahwih, dan yang semisalnya. Kulla waktin, pada segala waktu. Wa fi Ramadan wa makan fadil akad, adapun di bulan Ramadan dan di tempat-tempat yang memiliki keutamaan lebih-lebih lagi. Wa an la ya'mal amalan yajrah bihi shaum, dan agar dia atau shauma, agar dia tidak melakukan satu amalan yang dengan amalan tersebut merusak daripada puasanya. Fa yaqulu lisanah amma yuhram wa yukrah, dia tahan lisannya dari perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Wa in sutima sunnalahu jahran fi Ramadan an yaqul, dan jika dia dicaci maka disunahkan bagi dia untuk mengucapkan pada bulan Ramadan, ya. Disunahkan dengan jahr, mengucapkan dengan tegas. Jadi dilafadzkan begitu. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Kalimat itu saja, tidak usah lebih. Kalau ada orang yang mencaci maki kita begitu misalnya, ya mungkin kita berbuat salah, katakanlah tidak sengaja. Ya. Kemudian orangnya merasa tidak terima, kemudian mencaci maki kita. Wah, itu bahasanya jelas sekali untuk kita. Maka kita jawabnya ini soal gampang, saya sedang puasa. Sudah begitu saja, saya sedang puasa dan saya minta maaf tadi tidak sengaja. Artinya kalau saya nggak puasa saya bisa lebih parah daripada kamu kalau mau. Artinya kalau hanya bicara saya juga bisa berbicara seperti itu, tapi saya sedang berpuasa. Ditahan, jangan kemudian membalas. Dan karena tidak sengaja, ya minta maaf. Sudah semantasnya meminta maaf. Walaupun tidak sengaja. Ketidaksengajaan tidak kemudian membutuhkan hak orang lain. Tetap ketidaksengajaan tersebut ya berefek dan berimbas kepada hukum. Kalau sampai menyakiti ya harus meminta maaf. Kalau sampai menghilangkan barang ya harus mengganti dan semisalnya. Itu hukum di dalam agama kita. Meskipun dilakukan karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan hanya mengangkat daripada dosa insya Allah, tetapi tidak mengangkat daripada hak orang lain yang dirugikan. Ini kaidahnya. Wa fi ghairi Ramadan yaqulu hasiran. Adapun di lain bulan Ramadan, dalam keadaan kita puasa, ada yang mencela kita, maka kita jangan menanggapinya, tapi juga jangan kemudian mengucapkan ini soim dengan kalimat yang tegas. Dalam hati saja, saya sedang berpuasa. Tahan ini. Kenapa kok di saat di luar bulan Ramadan mengucapkannya dengan sir, dan di bulan Ramadan dengan jahr? Karena kalau di bulan Ramadan ya setiap orang berpuasa, sehingga tidak ada nilai sisi untuk kemudian riya tampil ya, saya puasa sendiri gitu. Beda di saat ya di bulan yang selain Ramadan, kita dicaci maki, kita bilang saya sedang berpuasa, ya pamer. Orang bisa mengatakan demikian ya. Lawan bicara kita bisa mengatakan demikian. Maka dalam hati tahan, tundukkan nafsu kita, kalahkan syahwat kita untuk membalas daripada ucapan-ucapan tersebut. T. Wa yustahab al-ithar min qira'atil Qur'an wa dzikr wa shadaqah litadau fil hasanati. Dan disunnahkan untuk memperbanyak qira'atul Qur'an, zikir, bersedekah, dan yang semisalnya tentunya amalan-amalan kebaikan, karena dilipat gandakannya pahala pada saat tersebut. Kenapa kok kita dihasut untuk banyak-banyak baca Al-Quran? Karena itu adalah jalan yang paling ringkas, jalan yang paling ekspres untuk melipat gandakan pahala. Bayangkan satu hurufnya 10 kebaikan. Coba antum cari amalan apa yang bisa seperti itu untuk Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan lah. Antum bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 kebaikan. Coba. Lah kalau satu juz. Jangan khawatir, mereka tidak akan salah nyata. Tidak akan salah nyata sudah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat-malaikat pencatat amalan. Antum perbanyak sebanyak-banyaknya. Ya. Pasti akan dilipat ganda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pada bulan-bulan selain Ramadan. Ya. Satu huruf itu 10 kebaikan. Lantas bagaimana kiranya kalau dibaca dalam keadaan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan pas kita berpuasa. Pas dalam keadaan kita masih belum batal wudunya. Masya Allah. Ya kan? Berlipat-lipat itu pahalanya. Itu qiraatul Quran. Juga zikir. Zikir itu sesuatu yang sangat mudah. Sangat ringan. Tidak butuh kepada tenaga. Sekedar menggerakkan lisan. Tetapi pahalanya sangat besar di Allah Taala. Demikian pula sedekah dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan. Faedah yang 8 sudah masuk isya kan? Sudah ya. Sudah ada. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.